Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fahiyakumullah ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Pemirsa TV Media Sunnah Aceh dan yang mengikuti kajian ini melalui akun Aceh Tafaqufiddin maupun ikhwanina wa akhwatina yang kami cintai karena Allah yang mengikuti kajian ini melalui aplikasi Zoom. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Imam Al-Mujaddid, babu ma ja'a fil law, bab tentang ucapan law, seandainya, andai kata, kalaulah. Baik, dari judul bab kita bisa menilai bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum memvonis. Ya, belum memvonis apa hukumnya. Beliau tidak langsung menyebutkan apa hukumnya. Haram, wajib, mubah, ataukah boleh. Ataukah makruh. Kenapa beliau tidak langsung memvonis hukumnya? Karena ada rincian terkait ucapan law. Ya, ucapan kalaulah, andai kata, seandainya. Dan kalaulah itu tidak selalu haram. Nah, ada rinciannya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini tidak langsung memvonis ya, suatu hukum terhadap pengucapan kata law. Baik. Dalam bab ini ada dua ayat dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan sebagai landasan bab di atas. Dan insyaallah taala kita akan bacakan terlebih dahulu isi matan dan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Apabila sisa waktu, maka insyaallah taala akan kita tambahkan dengan beberapa faedah dari selain Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala wa qaulillahi taala yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna ha huna قل لو كنتم في بروتك قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Dan firman Allah Jalla wa'ala, mereka itu orang-orang munafik berkata. Ini pada kejadian perang Uhud. Setelah terjadinya perang Uhud dan mereka melihat ada beberapa kaum muslimin yang mati syahid dalam perang Uhud, maka mereka orang-orang munafik yang telah mundur di pertengahan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin ke Uhud dan mengompori al-mujahidin sehingga ikut mundur bersama tokoh munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul saat itu, kurang lebih sepertiga mujahidin, sepertiga pasukan ya, jihad ikut mundur dan pulang ke Madinah karena provokasi yang dilakukan atau pengembosan yang dilakukan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, mereka menyatakan yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, kalaulah seandainya kita memiliki kuasa dalam hal ini, ma qutilna hahuna, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Maksudnya orang-orang yang telah terbunuh dan mati atau mati syahid di medan perang Uhud. Mereka ingin mencela dua hal kata para ulama. Yang pertama, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Karena mereka memberikan pandangan agar tidak melakukan jihad di Uhud saat itu. Maka setelah kejadian perang Uhud mereka menyatakan, aduhai kalau kita punya kuasa maka kita tidak akan terbunuh di sini, dan kalaulah mereka mendengar ucapan kita ya untuk tidak jihad ya. Atau yang kedua, mereka mencela takdir, protes terhadap takdir Allah Jalla wa Ala yang telah terjadi. Maka Allah Jalla wa Ala membantah mereka, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan kepada mereka, andai kata kalian berada di dalam rumah-rumah kalian, maka orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah mati di medan tempur, pasti mereka akan dibuat oleh Allah Jalla wa'ala keluar dari rumah-rumah mereka menuju tempat pertempuran, jihad, perang, sehingga mereka mati di sana karena Allah yang telah menakdirkannya. Ya. Di antara contoh hal dalam hal ini kata para ulama adalah kepergian Husain ke Irak. Di saat itu beliau telah ditegur dan telah dinasihati oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pergi ke sana. Karena itu hanya tipu daya dari orang-orang Syiah yang ada di Irak. Akan tetapi kata para ulama, takdir Allah Jalla wa'ala telah menentukan beliau mati dibunuh di Irak saat itu. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ وَلَيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Dan Allah Jalla wa'ala akan menguji apa yang ada di dalam dada kalian, dan Allah Jalla wa'ala ingin membersihkan, mensucikan apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Wallahu alimun bizatis sudur. Dan Allah Jalla wa'ala maha mengetahui dengan apa, tentang apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ya, jangan dikira Allah Jalla wa'ala tidak mengetahui siapa yang munafik di antara kita dan siapa yang jujur di antara kita. Hanya saja Allah Jalla wa'ala ingin menguji manusia. Ingin menguji manusia dengan menciptakan musibah-musibah yang dapat menyingkap hakikat mereka kepada manusia yang belum mengetahui siapa mereka. Ali Imran ayat 154. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatu hadzal kitabi li kitabi tauhid. Kenapa pembahasan ini dibahas dalam kitab ini sedangkan kitab ini membahas pembahasan tauhid? Maka kata Asy-Syaikh, anna min kamali tauhidi al-istislam lil qada'i wal qadar. Karena merupakan dari kesempurnaan tauhid seorang hamba adalah pasrah menerima dengan sempurna terhadap ketetapan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Sedangkan ucapan lau itu tidak dapat mengubah sesuatu. Dan kalimat lau, andai kata, seandainya terhadap sesuatu yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan, itu mengesankan atau bahkan membuat pengucapnya tidak ridha terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Dan ketidakridhaan seseorang atau ketidakpasrahan seseorang, ketidakterimaan seseorang terhadap apa yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan, ini mukhillun bitauhid, dapat mencacati tauhidnya. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna ayat di atas secara global adalah, يخبر الله سبحانه وتعالى عما كان يكنه المنافقون يوم وقعة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع عليه من الله وأنهم يقولون لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا ولنجونا مما حصل من الهزيمة والقتل فرد الله عليهم بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت فتلهف وقول لولا لو لا يجدي شيئا. Makna ayat di atas secara global adalah Allah Jalla wa'ala yang maha suci mengkabarkan, memberitakan tentang hati atau isi hati orang-orang munafik pada hari kejadian perang Uhud, di mana sebagian kaum muslimin mati syahid terbunuh di tangan orang-orang musyrik. Nah, untuk menyingkap siapa di antara manusia yang munafik saat itu, maka Allah Jalla wa'ala mengkabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan sebagian mereka orang-orang munafik. Ucapan-ucapan yang mempermasalahkan atau menentang takdir Allah Jalla wa'ala, sikap protes kepada takdir yang telah Allah tentukan dan murka terhadap apa yang telah terjadi kepada mereka dari takdir Allah Jalla wa'ala. Mereka berkata, kalaulah mereka mau menerima pilihan kita dan mau menerima musyawarah yang telah kita berikan untuk tidak keluar menuju Uhud melakukan perang, ma kharajna, tentunya kita tidak akan keluar, tidak akan pergi ke Uhud, dan niscaya kita akan selamat sehingga tidak terluka, tidak kalah, tidak kena panah. Karena saat itu kaum muslimin menuai kekalahan ya, dan keterpurukan setelah sebelumnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Jalla wa'ala, tatkala ada pelanggaran agama yang dilakukan oleh sebagian mujahidin yang ma'ruf di dalam pembahasan sirah terkait perang Uhud. Tatkala mereka berkata demikian, maka Allah Jalla wa'ala membantah mereka dengan Allah turunkan ayatnya, sehingga Allah Jalla wa'ala memberitahukan ucapan mereka tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Allah Jalla wa'ala membantah mereka dan menyatakan bahwa apa yang telah terjadi, kekalahan atau kemenangan, ada yang luka ya, ada yang meninggal dalam perang tersebut, itu adalah takdir yang telah Allah takdirkan. Andai kata ada di antara mereka yang tetap bertahan di rumahnya saat itu, tidak ingin mati dan tidak ingin keluar ke Uhud, dan Allah telah menentukan dia mati atau terluka di perang Uhud, maka tiada artinya, tiada manfaatnya dia bertahan di rumah. Dia akan dibuat oleh Allah untuk keluar dari rumahnya dan mati, atau merasakan sesuatu yang Allah Jalla wa'ala takdirkan untuknya. Maka kalimat law ya, berandai-andai untuk mengubah sesuatu yang telah terjadi, itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan perubahan sedikit pun. Maka yang terbaik, seorang hamba itu menerima apa yang telah Allah Jalla wa'ala tentukan untuknya, apa yang Allah Jalla wa'ala takdirkan kepadanya, dengan hati yang lapang. Nah, sebagai bentuk pengagungan dia terhadap Allah Jalla wa'ala, dan konsekuensi dari ucapannya raditu billahi rabba. Nah, qala munasabatul ayati lil bab anna qawla law fil umuril muqaddarah la yajuz. Sisi kesinkronan pendalilan dari ayat di atas untuk judul bab tentang law, tentang ucapan andai kata, andai kata ya, seandainya, kalaulah, bahwa kalimat seandainya tidak boleh digunakan untuk dalam hal-hal yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan. Tapi nanti ada rinciannya ya. Ini masih agak umum ya, namun tidak mengapa kita bacakan terlebih dahulu. Wa huwa min kalamil munafiqin, dan ucapan seandainya terhadap musibah-musibah yang telah terjadi, terhadap hal-hal yang telah Allah takdirkan, ini merupakan perangainya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu suka berkata seandainya dan kalaulah terhadap hal-hal yang telah Allah takdirkan. Dia safar, tiba-tiba tertabrak dalam safarnya, maka dia akan berkata, aduhai, seandainya kita tidak safar hari ini. Hah? Udah nikah, setelah nikah, ya ada hal yang tidak ingin dia inginkan dari pernikahannya itu, maka dia akan berkata, seandainya saya tidak menikahi dia. Ya, demikian pula tatkala dia berniaga, kemudian terjadi pada diri, pada perniagaannya sesuatu yang tidak dia inginkan, maka dia akan berkata, aduhai, kalau saya tidak jualan hari ini, aduhai, ya. Seandainya saya tidak keluar, seandainya saya melakukan ini, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Andai kata saya tidak melakukan ini, saya akan ya lebih baik, tidak akan seperti ini. Ini kriteria dan peranginya orang-orang munafik. Adapun orang yang beriman, tidaklah demikian. Lalu bagaimana? Nanti akan datang penjelasannya setelah ini. Qala ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, an-nahyu an qawli law fil umuril muqaddarah li'annaha tadullu ala at-tasakhkhuti ala al-qadar wa tajaddudi al-ahzani fi an-nufus. Amma qawlu law tanadduman ala fawati at-ta'ati fala ba'sa biha li'annahu la li'annahu yadullu ala ar-raghbati fil khair. Ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita larangan mengucapkan seandainya, kalaulah, apa kalaulah, andai kata, dalam perkara-perkara yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan. Allah takdirkan dia sakit, Allah takdirkan rumahnya terbakar, Allah takdirkan dia mengalami insiden lalu lintas, Allah takdirkan perniagaannya tidak untung, Allah takdirkan kepada hal-hal yang tidak ia inginkan dalam perjalanannya, maka dilarang seorang berkata, andai kata ya saya melakukan ini, pasti tidak terjadi demikian. Atau sebaliknya, andai kata saya tidak melakukan ini, pasti tidak akan demikian. Kenapa hal itu dilarang? Karena itu menunjukkan dia protes terhadap takdir Allah. Yang kedua, karena ucapan seandainya terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan, itu akan melahirkan kesedihan di dalam hati seorang hamba. Dan seorang muslim dituntut untuk selalu lapang hatinya. untuk selalu senang, untuk selalu ia gembira hatinya dengan nikmat Allah Jalla wa'ala, agar dia selalu bersabar atas suatu musibah dan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Jalla wa'ala inginkan. Allah tidak ingin kita selalu berada di dalam kesempitan hatinya. 6. Ya. Qala wa amma qaul. Adapun kalau dia mengucapkan lau, seandainya, dan kalaulah, sebagai bentuk penyesalan atas ketaatan ibadah yang telah ia tinggalkan, atau ibadah yang terluput darinya, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena itu bukan ucapan yang mengesankan dia protes terhadap takdir Allah atau melahirkan kesedihan. Justru ucapan lau, andai kata terhadap suatu ibadah yang terluput dari seorang hamba, itu menunjukkan dia orang yang semangat melakukan kebaikan. Coba kalau saya tadi langsung sholat duha, ya saya kan gak akan terluput. Tapi ya karena tadi saya agak malas, ya menunda-nunda, sehingga saya tidak sempat melakukan sholat syuruk, tidak sempat duha, ya tidak sempat qabliyah zuhur. Coba kalau tadi saya langsung ya melakukan sholat, kalau saya tidak melakukan perbuatan itu, ya pasti saya telah melakukan sholat duha, sholat syuruk, qabliyah zuhur. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak ada kandungan protes terhadap takdir yang Allah takdirkan. Yang kedua, tidak membuat dia sedih, ya, terhadap suatu takdir yang Allah takdirkan. Yang ketiga, karena ucapan tersebut akan melahirkan semangat untuk melakukan kebaikan, menunjukkan dia orang yang cinta kebaikan, dan akan memotivasi dia untuk melakukan kebaikan di kesempatan berikutnya, tatkala dia telah sadar bahwa dia telah terluput dari banyak kebaikan sebelumnya. Jelas? Nanti akan ada rincian yang lebih rinci dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kitab Al-Qawlul Mufid, akan anda bacakan insyaAllah ta'ala. Yang kedua, masyru'iyatul istislami lil qada'i wal qadri wa adamu tasakhutih. Ayat di atas menganjurkan kita untuk selalu pasrah menerima terhadap keputusan dan takdir Allah Jalla wa'ala serta tidak mencelanya. Ini sikap seorang mukmin. Ya. Terjadi sesuatu yang di luar perkiraannya, di luar keinginannya, dia menerimanya. Kenapa? Dia tahu huwallazi khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan dia dan amalannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabin mubin. Segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dia pasrah, dia menerimanya, sehingga dia tetap bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan bersabar karenanya, sehingga hatinya selalu lapang, tidak selalu gelisah, ya, dan tidak dibuat sempit dengan kesedihan dan kekecewaan. Orang yang suka sedih, suka kecewa, ya, dalam hal-hal yang dia tidak dibenarkan untuk berkecewa dan sedih, akan sempit hatinya, ya. Bahkan bukan sekedar hati yang sempit, air wajahnya pun selalu, ya, membuat orang lain tidak nyaman melihat dia. Ya, ya akhi, kalau memang sedih, kecewa, janganlah membuat orang lain jadi enggak nyaman melihat air wajah ke engkau, ya. Ada sebagian orang kalau kita jumpa sama dia seakan-akan ada gunung Uhud yang menimpa kepalanya. Kita yang enggak tahu apa musibah yang menimpa dia juga ikut jadi enggak nyaman. Ya. Lah ya akhi, perbanyakkan senyum. Inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman engkau di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Apa yang menyulitkan kita untuk senyum dengan orang lain walau kita sedang berada di dalam ujian yang begitu banyak dari Allah Jalla wa'ala? Al-istislam lil qada'i wal qadar wa adamu tasakhutih. Allah menganjurkan kita untuk pasrah menerima terhadap setiap takdir dan ketentuan Allah Jalla wa'ala serta tidak mencela takdir yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan. Nah, yang ketiga, annal hadara la yunji minal qadar. Sikap waspada, hati-hati dari sesuatu, itu tidak akan menggagalkan takdir Allah Jalla wa'ala. Seorang hamba boleh berencana. Dia boleh menyusun program dan berikhtiar. Akan tetapi itu semua tidak dapat menggagalkan takdir Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kita seorang muslim punya prinsip dalam berakidah, ya, kita dalam melakukan sesuatu agar nilai-nilai akidah selalu menyertai kita. Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan segala sesuatu kepada Allah Jalla wa'ala, sebelum, di saat dan sesudah. Yeah. Kemudian kita melakukan ikhtiar, sebab yang tidak melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Adapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang terjadi, maka kita yakini itu adalah takdir Allah, itu adalah ketetapan Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, pemberian Rabbmu itu tidak akan pernah membahayakan engkau. Asa an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syarr tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang sesuatu yang kalian benci itu justru baik untuk kalian, dan terkadang sesuatu yang kalian sukai itu justru jelek, buruk untuk kalian. Dan Allah tahu apa yang terbaik buat kalian, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Naam. Yang keempat, anna man kutiba alaihi al-maut fi mahallin fala budda an yadhhaba ilaihi walau hawala al-imtina'a an. Bahwa orang yang telah ditetapkan kematian atasnya di suatu tempat, dia pasti akan pergi ke tempat tersebut walaupun dia telah berusaha untuk tidak pergi kepadanya, ke tempat tersebut, seperti yang Allah firmankan di dalam ayat di atas. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. Katakan kepada mereka, andai kata kalian berada di rumah-rumah kalian, enggan keluar ke medan jihad agar tidak terbunuh, agar tidak terluka di medan perang Uhud, niscaya orang-orang yang Allah tetapkan dia mati atau terbunuh, terluka di medan perang Uhud, dia pasti akan keluar dari rumahnya menuju tempat pertempuran tersebut sehingga dia terbunuh dan mati di sana. Husain radhiyallahu an, cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa radhiya an, telah dinasihati dan dicegah oleh beberapa sahabat Nabi agar beliau tidak pergi ke Irak, dan beliau diingatkan bahwa itu adalah tipu daya mereka, masyarakat Irak dari kalangan kaum Syiah. Tetapi karena takdir Allah Jalla wa'ala, ya, beliau pun tetap pergi. Oleh karena ada antara ulama, ada yang menulis kitab judulnya, ya, menyikapi kematian Husain radhiyallahu an antara takdir dan syari. Artinya menilai dan menyikapi kematian beliau radhiyallahu anhu dari sudut takdir dan dari sudut syariat. Qala wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Jalla wa'ala, alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka kaum mukminin, kaum muslimin. Allah katakan kaum mukminin dan kaum muslimin sebagai saudara orang-orang munafik, maksudnya kata para ulama dua, maksudnya secara nasab, yang kedua adalah secara zahir. Karena munafik zahirnya muslim, zahirnya mukmin, maka Allah katakan kaum muslimin adalah saudara mereka. Ya, secara zahir mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk tidak mau pergi perang Uhud, ikut serta ke dalam perang Uhud, law ata'una ma qutilu, andai kata mereka, kalaulah mereka, seandainya mereka taat kepada kita, menerima pendapat kita untuk tidak keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi melakukan perang di medan Uhud, niscaya mereka tidak akan mati di perang Uhud. Lihat betapa buruknya hati orang-orang munafik. Hah? Ketika saudaranya dapat musibah, bukan dihibur saudaranya tersebut, bukan dibantu. Hah? Justru dibuat saudaranya semakin sedih, justru mencari-cari kesalahan saudaranya. Padahal ya, seorang mukmin itu dituntut ketika melihat saudaranya mendapatkan suatu musibah, baik musibah tersebut karena suatu kesalahan yang ia lakukan ataukah bukan, dia menghiburnya. Dan andai kata dia melihat kejadian tersebut terjadi karena kesalahannya, dia akan tetap menghiburnya terlebih dahulu, dan dia akan menasihatinya nanti tatkala ada timing yang pas, momen yang pas. Ini seorang mukmin, berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak mau membantu, ya. Dan ketika saudaranya jatuh ke dalam terpurukan, dia cari-cari kesalahannya, dia celah, dia buat saudaranya itu semakin sedih, semakin terpuruk, ya. Dan bukan menghibur atau membantunya. Maka jangan menjadi orang-orang munafik. Nah. Maka Allah Jalla wa'ala bantah mereka dengan firman-Nya, qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Maka katakan kepada mereka, coba kalian selamatkan diri-diri kalian, cegah dari diri-diri kalian kematian. Mampukah kalian mencegah kematian dari diri-diri kalian in kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur? Mereka tidak mampu. Buktinya munafik di masa Nabi mati. Ya. Dan munafik setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mati. Naam. Ali Imran ayat 168. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah ينكر تعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا ما مع من قتل. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengingkari orang-orang munafik yang protes, yang menentang, menyalahkan takdir Allah Jalla wa'ala dengan ucapan mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Orang-orang munafik berkata, kalaulah mereka mendengar pendapat kita, pandangan kita untuk tetap bertahan di Madinah, enggak usah perang, enggak usah pergi ke Uhud, tentu mereka tidak akan mati seperti itu. Lihat, ini kan ucapan yang cukup menjengkelkan ya. Inti dapat musibah, ya. Inti dapat musibah, orang tua meninggal, rumah terbakar, mobil tertabrak, ya. Toko inti dibegal, ya, dirampok. Tiba-tiba ada orang berkata, lu sih, ya, orangnya keras kepala. Kan gua udah ngasih tahu, jangan begini. Inti apain orang seperti itu? Apa enggak kita tempelin jemaah? Hah? Inti dapat musibah, rumah terbakar, anak meninggal, istri meninggal, atau inti patah kakinya, atau inti dipersekusi, ya. Atau inti diganggu oleh orang, inti di, ya, diuji oleh Allah Jalla wa'ala dalam harta, kehormatan, ya, ataukah keluarga. Tiba-tiba ada yang berkata, lo sih enggak mau dengar pendapat gua, padahal saya kok udah bilang begini, coba kalau kamu mendengar pendapat saya, pasti kamu tidak akan demikian. Inti apa yang orang kayak gitu? Hah? Enggak kita kasih, ya, uang 500 koyak, ya? Iya, ini sifat orang-orang munafik. Adapun seorang mukmin tidak demikian. Ketika dia melihat saudaranya tertimpa musibah, walau dia menilai dirinya telah memberikan suatu pendapat yang bagus, yang mungkin pendapat tersebut, ya, jika dia melakukannya, tidak akan terjadi hal tersebut, itu terbesit di hatinya, dia tidak akan berkata demikian kepada saudara. Dia akan katakan kepada saudaranya, wahai saudaraku, wahai sahabatku, bro, qaddarallah wa ma sya'a fa'al, bro. Akhi, qadarallah wa ma sya'a fa'al. Antum tetap sabar, tetap bersyukur kepada Allah, jangan berandai-andai. Ya. Ini semuanya telah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak usah sedih, ukhti. Ya, gara-gara ukhti fulan udah nikah sama ikhwan itu yang kamu selama ini bermimpi-mimpi dinikahi oleh dia, itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya akhi, enggak usah marah kepada akhi fulan hanya karena si akhwat yang kamu inginkan dinikahi oleh dia, itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang Allah takdirkan untuk diri kita itu yang terbaik. Bisa jadi yang kita cintai itu justru buruk tidak untuk kita, dan sesuatu yang kita benci justru baik untuk kita. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah Maha tahu dan engkau tidak Maha tahu. Dia hibur, dia berikan hiburan. Dia kemudian dia berikan bimbingan. Berbeda dengan Urafi. Lo sih, padahal gua kau udah kasih tahu sama lo. Coba lo, kalau kamu mengamalkan apa pendapat saya, pandangan saya, pasti kamu enggak demikian-demikian. Udah gitu nulisnya di status WA lagi. Di status Facebook lagi, ya. Ini perangai orang-orang munafik. Bukan perangai mereka orang-orang mukmin yang benar-benar cinta dan sayang terhadap saudaranya dan paham tentang takdir Allah Jalla wa'ala. Mereka menyatakan, kalaulah mereka yang mati-mati ini mendengar pendapat kita untuk tetap bertahan di Madinah dan tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhud, tentu mereka tidak mati seperti itu, kata orang-orang munafik. Wa yaruddu alaihim, maka Allah bantah mereka. bi'annahu in kanu yaqdiruna ala daf'il qatl 'amman kutiba 'alayhi falyadfa'ul maut 'an anfusihim. Allah bantah mereka bahwa apabila mereka memang mampu menahan, menyelamatkan manusia dari kematian yang telah Allah takdirkan, coba mereka mampu enggak mencegah kematian dari diri-diri mereka? Buktinya mereka mati juga. Di antara mereka ada yang mati juga di hari tersebut. Dan setelah itu atau sebelum itu, fahiya aula bidaf'i anha. Ya. Jiwa mereka, hadiri mereka lebih tepat untuk mereka selamatkan dari kematian daripada orang lain. Fa idza lam yaqdiru ala daf'i anha fa ghayruha min babin aula. Kalau mereka tidak mampu mencegah kematian dari diri-diri mereka, maka orang lain lebih tidak mampu lagi. Terhadap orang lain, mereka lebih tidak mampu lagi. Maka kata Syekh, munasabatul ayati lil bab, sisi pendalilan dari ayat ini atau kesesuaian, kesinkronan ayat ini dengan judul bab adalah anna qawla law fil umuril muqaddarah min simatil munafiqin. Bahwa di antara ciri dan perangai orang-orang munafik adalah suka berandai-andai, suka berkata andai kata, seandainya terhadap perkara-perkara yang telah Allah takdirkan. Bahaya nih ya, kalau reunian jumpa kawan, kok masya Allah rumah tangga lebih bagus. Seandainya dulu ketika aku pacaran sama dia, jadi nikah sama dia, mungkin hidup gua gak kayak gini ya. Hidup aku pasti akan lebih bahagia, suamiku ya punya mobil pribadi, rumah sendiri ya. Masya Allah ya, ini syaitan semuanya. Atau saudaranya dapat musibah, kemudian dia katakan, seandainya kamu berbuat demikian, kamu tidak demikian. Seandainya kamu tidak melakukan demikian, kamu tidak akan mendapatkan musibah ini. Seandainya kamu mendengar pendapat saya, pasti kamu tidak demikian dan demikian. Ini perangai orang-orang munafik. Anna qawla law fil umuril muqaddarah min simatil munafiqin, merupakan perangai dan ciri munafik adalah berkata seandainya, seandainya terhadap perkara-perkara yang Allah telah takdirkan. Adapun seorang munafik, seorang mukmin, dia akan berkata qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya, andai kata itu musibah, maka dia terima dengan kelapangan hati, dia bersabar karena Allah dan tetap bersyukur kepada Allah. Dan andai kata musibah yang terjadi adalah suatu maksiat yang telah ia lakukan, maka dia akan segera bertobat kepada Allah. Dia bertobat dan berdoa kepada Allah, dan tetap dia tidak akan berandai-andai untuk tidak memperbaharui kesedihan dan tidak membuat dirinya menyalah-nyalahkan diri yang hanya membuat dia semakin berada di dalam keterpurukan. Itu seorang mukmin. Qala ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat yang pertama. At-tahdhiru min qawli law ala wajhil mu'aradati lil qadr wa ta'assufi ala al-masa'ib. Peringatan dari Allah agar kita tidak mengucapkan kata law, seandainya, dalam hal apa? Dalam hal protes ya, terhadap takdir yang telah Allah takdirkan. Ini kaidahnya ya. Kapan kalimat kata seandainya mengandung protes terhadap takdir yang telah terjadi, atau at-ta'assuf 'alal masa'ib, kecewa. Kecewa ya, karena terjadi suatu musibah, dia tidak menerima musibah itu terjadi. Maka ketahuilah kalimat law saat itu, seandainya saat itu, adalah perbuatan, adalah ucapan yang dilarang, dan kita diperingatkan oleh Allah Jalla wa'ala darinya. Yang kedua, anna muqtadhal imani al-istislamu lil qada'i wal qadar wa anna 'adam al-istislami lahu min sifatil munafiqin. Faedah kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah bahwa merupakan konsekuensi iman adalah menerima ketetapan dan takdir Allah Jalla wa Ala. Wa anna 'adam al-istislami lahu min sifatil munafiqin, dan bahwa tidak menerima, tidak pasrah terhadap takdir yang telah Allah takdirkan, itu dari sifat orang-orang munafik. Yeah. Terjadi musibah, dia enggak terima. Ya Allah, kenapa ya kok terjadi musibah ini? Kemudian mulai dia berandai-andai. Seandainya saya melakukan ini, tentu tidak akan terjadi ini. Atau dia berkata, seandainya saya tidak melakukan ini, tentu tidak akan terjadi ini. Ini kriteria orang-orang munafik. Lebih buruk dari itu, jamaah. Dia sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala di atas tauhid dan di atas sunnah. Kemudian dia melihat ekonominya setelah ngaji, setelah hijrah kok semakin menurun, penghasilannya semakin menurun, kok fasilitas duniawinya semakin berkurang. Kemudian dia berandai-andai dan menyalahkan hidayah. Ini lebih buruk lagi. Ini terkadang terjadi pada sebagian pemuda yang baru hijrah. Seandainya aku tidak langsung hijrah waktu itu, enggak langsung, enggak cepat hijrah, mungkin aku udah punya mobil ya, udah punya rumah ya, baru hijrah. Seperti kawan-kawan yang lain, mereka udah hijrah, tetapi ya mereka hijrah setelah mendapatkan mobil, udah punya mobil, mereka hijrah udah punya rumah ya. Sedangkan aku ya, belum sempat punya rumah, belum sempat punya mobil, belum sempat nikah, udah hijrah dari riba. Coba seandainya saya tidak langsung hijrah dari riba, la haula wala quwata illa billah. Sudah berandai-andai ya, protes, tidak menerima takdir Allah yang baik untuknya itu tauhid dan sunnah dan ketaatan. Lebih dari itu ya, atau tidak kalah dari itu, dia menyalahkan hidayah lagi. Mestinya dia bersyukur lebih duluan hijrah, karena suatu hari dalam hijrah, dalam ketaatan itu tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Nah, terkadang orang yang memiliki umur yang panjang di dalam ketaatan, beradaannya di sisi Allah jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia di dalam syurga Allah ketimbang saudaranya yang lebih semangat beribadah kepadanya tetapi umurnya di atas kebaikan tidak lebih panjang darinya. Terkadang perbedaan jarak antara mereka berdua itu seperti antara langit dan bumi. Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan hidayah, jamaah. Nah, jangan sekali-kali kita menyalahkan hidayah. Merupakan kriteria orang-orang yang Allah katakan sebagai penduduk syurga adalah mereka yang selalu berkata alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita mengenal tauhid, tidak lagi berbuat syirik, sehingga kita telah mengenal sunnah, tidak lagi melakukan bid'ah, sehingga kita berada di atas ketaatan dan tidak lagi melakukan maksiat-maksiat yang dahulunya kita lakukan. Walaula an hadanallah. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan hidayah Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk ini. Ya, apa yang terjadi dia terima dengan kelapangan hati dan jiwa, karena itu adalah takdir yang telah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Setiap kali dia mendapatkan musibah, dia bersabar ya, dan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan untuknya. Maka hidupnya akan selalu bahagia, hati akan selalu lapang, walau manusia melihat dia hidupnya miskin, hidupnya tidak bahagia, tetapi dia menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an katsratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Tatkala hati seseorang selalu memuji Allah, tatkala hati seorang itu penuh dengan sifat sabar, sehingga dia tetap semangat di atas tauhid, meninggalkan syirik, di atas sunnah dan menjauhi bid'ah dan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala serta menjauhkan kemaksiatan kepadanya. 6. Qala yang ketiga adalah masyru'iyyatu mujadalatil munafiqin wa ghairihim min ahlil batil li ibtali syubahihim wa dahdhi abatilihim. Anjuran membantah, mendebat argumentasi orang-orang munafik dan selain orang-orang munafik dari para penyeru kesesatan. Ini sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Jangan justru diam. Yeah. Agama kita menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk membantah orang-orang munafik dan ahlul batil yang mengaku Islam, mengaku cinta Allah dan mengaku cinta Rasulullah, mengaku cinta Al-Quran, tetapi mereka menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah. Mengaku cinta Allah, mengaku cinta Nabi Muhammad, tetapi mereka menyuruh kepada syirik, menyuruh kepada bid'ah, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka adalah orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk membantah argumen mereka. Tapi ya, karena kita sudah di akhir zaman, ya kita harus siap dibully, dituding dengan tudingan-tudingan yang keji. Tatkala kita membantah ahlul batil, dikatakan ustaz yang telah mengkapling-kapling tanah di syurga, ya itu biasa itu ya. Terkadang mungkin ada yang mengatakan kepada kita, bro, sisain dikit dong untuk kami tempat di syurga, jangan cuma untuk jamaah kalian. Kami juga mau dong masuk syurga. Biarin. Ya, selama yang kita lakukan adalah mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, agar mereka meninggalkan bid'ah, menerangkan kepada manusia halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Apa yang akan dikatakan oleh manusia kepada kita, kita terima itu sebagai takdir dari Allah kepada kita, sebagai ujian dari Allah kepada kita, dengan sabar dan tetap bersyukur kepada Allah, dan di hari kiamat semuanya akan ada qisas dan akan ada ya mahkamah. Naam, ya. Dan itu konsekuensi dari berdakwah. Naam. Kebatilan harus dibantah. Ya. Para ulama menyatakan orang yang diam dari kebatilan, dia mampu membantahnya dengan tulisannya, dengan ceramahnya, itu dikatakan sebagai syaitanun akhras, syaitan yang bisu, atau lebih buruk dari setan yang bisu. Dan kebatilan yang paling wajib kita bantah adalah kesyirikan jamaah. Tiada arti seorang mengingkari ya kebatilan terkait maksiat, dia menerangkan haram zina, haram mabuk, haram rokok, haram korupsi, tetapi dia enggan menyampaikan haramnya syirik dan haramnya bid'ah. Karena dosa yang paling keji, yang paling besar di dalam Islam adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian baru maksiat. Nah, kemudian yang terakhir kata penulis rahimahullahu taala wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazanna ya mabni 'ala al-mansub liittisalihi bi nun tawkid ats-tsaqilah ولكن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح وعمل شيطان. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau melakukan segala sesuatu yang bermanfaat atau yang paling bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Memohonlah pertolongan kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jazanna, jangan bersikap malas dan lemah. Nabi tidak, makna hadis ini kata Syekh Utsaimin bukan jangan lemah, karena kelemahan itu suatu sifat yang Allah tetapkan untuk anak Adam yang dia tidak akan mampu lari darinya. Tapi maksudnya adalah jangan bersikap malas dan ya lemah. Karena ada sebagian manusia kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, belum aja dia mulai suatu perbuatan udah langsung berkah, enggak sanggup, enggak mampu. Padahal belum coba. Ya, padahal jelaslah itu perbuatan mudah dia lakukan. Ya. Contohnya salat sunnah, puasa sunnah atau ibadah-ibadah lainnya, belum aja dia coba udah enggak mampu, ya. Saya enggak sanggup ya, lebay banget ya. Padahal jelas-jelas itu amalan ringan, mudah, dan dia pun belum mencobanya. Atau kata para ulama, dia sudah melakukannya dengan penuh semangat, baru saja mulai atau di pertengahan jalan dia mundur ke belakang. Kenapa? Karena bersikap lemah. Kayaknya aku enggak akan sanggup ikut deh. Ya, kayaknya bahasa Arab itu sulit, padahal dia yang minta sama ustaz. Dia yang maksa ustaz sehingga mengkhususkan waktu untuknya. Baru lewat mubtada khobar man'ut na'at mudhaf ilaih, begitu masuk bab mamnu' minas sarf, dan belum selesai jilid satu, kayaknya ustaz ekiwana enggak sanggup ustaz belajar bahasa Arab. Ya. Saya jadi panitia bahasa Arab ajalah. Insyaallah saya ya sumbang makanan setiap belajar bahasa Arab ya. Ya, saya ikut kajian-kajian umum aja ustaz. Saya kajian fikih aja ustaz. Bahasa Arab saya udah enggak sanggup ustaz. Saya tahu diri ana ustaz, kecerdasan ana memang enggak sanggup mengikuti bahasa Arab. Wala ta'jazanna, jangan bersikap lemah, jangan bersikap malas. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, tetap semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, wa in asabaka syai'un, dan apabila engkau telah semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, engkau pun telah meminta pertolongan kepada Allah dan engkau bersikap semangat, dan terjadi sesuatu yang tidak engkau inginkan di luar kehendakmu, di luar keinginanmu, di luar cita-citamu, maka jangan sekali-kali engkau berkata lau anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza, seandainya saya belum melakukan demikian maka pasti akan demikian demikian. Ya, coba kalau saya terima tawaran ustaz saat itu, pasti aku udah nikah sama tu ikhwan yang udah nikah sama akhwat tu. Atau sebaliknya, ya Allahul musta'an. Ya, la taqul, jangan kamu katakan andai kata aku melakukan ini pasti akan demikian demikian untuk merubah takdir yang telah terjadi. Walakin qul, akan tetapi katakan qadarullah, ini adalah takdir Allah, wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itu pasti Allah lakukan, pasti terjadi. Boleh kita katakan qadarallahu, ya, maka menjadi jumlah fi'il dan fa'il. Boleh juga qadarullahi, mudhaf mudhaf ilaih, qadarullahi. Boleh juga qadarallahu. Qadarallahu wa ma syaa'a fa'al, katakan Allah telah menakdirkan, atau ini takdir Allah, wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, pasti Allah lakukan. Fa inna law taftahu 'amala syaitan, karena kata law, seandainya, kan kalaulah, itu akan membuka pintu syaitan, akan membuat seorang mencela mencela takdir Allah, memprotes takdir Allah, tidak menerima takdir Allah, membuat dia selalu kecewa, membuat dia selalu sedih, sehingga dia semakin berada di dalam keterpurukan, semakin lemah dan semakin mundur ke belakang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baqala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالحرص على النافع من الأعمال والاستعانة بالله في القيام بها وترقب ثمراتها وينهى عن العجز. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu bersikap semangat untuk hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Yang kedua, agar kita selalu memohon pertolongan kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Wa taraqqubi samaratiha, agar kita mengharapkan buah, ya, akibat yang buruk, hasil yang baik, ya, afwan, hasil yang baik dari itu. Dan Nabi melarang kita bersikap lemah, bersikap malas. Ya, baru belajar mubtada khabar. Aduh Ustaz, sulit sekali bahasa Arab itu Ustaz, ya. Sebenarnya ana Ustaz semangat Ustaz, maaf Ustaz, bukan ana enggak menghargai waktu yang telah Ustaz berikan, bukan ana mengingkari janji Ustaz, tapi memang ana tahu diri ana Ustaz, ana ini memang lemah untuk bahasa Arab Ustaz, ana ini memang lemah enggak sanggup, tapi insyaallah kalau fikih Ustaz, kalau akidah Ustaz, kalau pembahasan ini insyaallah ana akan disiplin, kalau memang bahasa Arab ana memang lemah, enggak sanggup lagi Ustaz. Padahal baru bab mubtada khabar jilid satu, baru tiga pertemuan atau empat pertemuan, udah bersikap lemah. Wala ta'jizanna, Nabi katakan jangan bersikap lemah. Ihris ala mayanfa'uk, tetap semangat dalam hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah. Liannahu yunafil hirs ala mayanfa', karena bersikap lemah itu akan menghilangkan semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Makanya jangan bermain dengan orang-orang yang bersikap lemah. Biasanya kalau belajar bahasa Arab sebagai contoh, kenapa selalu saya contohkan bahasa Arab ini yang paling sering terjadi soalnya. Dan kita karena sedang di dunia ilmu agama. Ya, karena ada penyakit, ya, ada virus, ya, teman duduk di samping. Dia sebenarnya pengen mundur di bahasa Arab, cuma karena mempertahankan gengsi, kalau saya mundur, masa aku sendiri yang mundur, kagak enak nih sama Ustaz. Cari-cari kawan, siapa ini siapa? Tiba-tiba datang kawan, bro, memang sulit bahasa Arab. Apalagi kita ini udah tua, gak mungkin juga kita jadi Ustaz. Gak mungkin juga kita jadi Ustazah. Ustaz udah banyak kok, Ustazah juga udah banyak. Walaupun kita jadi Ustaz, kita gak bakal bisa dakwah juga. Udahlah bahasa Arab, kita mundur aja, mending kita belajar fikih, belajar akidah, ya. Tapi bilang apa nih mau Ustaz, alasannya apa? Bilang aja terus terang, kita ini emang gak mampu, IQ kita emang gak mampu untuk belajar bahasa Arab. Mau gimana lagi? Kan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini virus lebih berbahaya daripada virus corona, jauhi. Ya, jauhi. dalam belajar ilmu agama dan terkhusus belajar bahasa Arab. Jauhi ikhwan dan akhwat yang seperti itu. Qala walamma kana al-insan mu'aradan lil masa'ib fi hadhihi ad-dunya amara bis-sabr wa tahammul wa 'adam at-talawwum. Dan karena manusia itu pasti akan diuji dengan ujian dan musibah di dunia ini oleh Allah, maka Nabi kita memerintahkan kita untuk selalu bersabar dan menerima musibah yang terjadi dan tidak mencela diri kita sendiri atau mencela takdir dengan ucapan lau annani fa'atu, lau annani taraktu, aduhai, atau kalaulah seandainya saya melakukan ini, seandainya saya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena ini demikian, itu tidak mengubah apa yang terjadi sedikit pun, dan itu akan membuka pintu syaitan terhadap manusia yang akan membuat dia sedih, menyalah-nyalahkan takdir, protes terhadap takdir, menyalah-nyalahkan dirinya atau melemahkan semangatnya. Qala munasabatu dzikril haditsi fil bab. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini, bab tentang lau, karena di dalam hadis ini ada larangan mengucapkan kata lau, seandainya dan kalaulah tatkala musibah turun terjadi. Dan karena kata lau itu akan mengakibatkan akibat buruk, yaitu membuka pintu syaitan terhadap dirinya. Qala ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, al-hathu 'alal ijtihadi fi talabin naf'il 'ajil wal ajil bi badli asbabih. Anjuran bersungguh-sungguh dalam melakukan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita dengan melakukan sebab-sebabnya. Semangat ya. Dalam mencari nafkah buat anak istri kita, semangat dalam berusaha, semangat ya menuntut ilmu agama ya, semangat melakukan sebab-sebab yang mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Yang kedua, wujubul isti'anati billahi fil qiyami bil a'malin nafi'ati wan nahyu 'anil i'timadi 'alal hauli wal quwwah. Kewajiban memohon pertolongan kepada Allah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan agama kita, dan larangan bersandar kepada kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Jangan sekali-kali kita bersandar kepada kecerdasan, IQ, kekuatan fisik, harta atau jabatan kita. Kenapa? Karena wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jangankan hal yang berat, jamaah, mohon maaf nih, kentut aja kita gak mampu tahan, ya kan? Ini salah satu bukti kita itu lemah. Yeah. Kentut udah kita tahan-tahan, jangan sampai keluar nih. Lagi ada tamu nih, di depan ustaz ini, ada ustazah nih, ada kawan-kawan nih. Gak mampu kita tahan, rupanya keluar juga bunyi dan bau lagi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Oleh karena yang Nabi katakan, kalau kamu punya semangat untuk melakukan suatu kebaikan, suatu yang bermanfaat, maka jangan lupa istain billah, minta pertolongan kepada Allah. Saya ingin menuntut ilmu, istain billah, minta pertolongan kepada Allah. Ingin belajar bahasa Arab, istain billah. Ingin nikah, istain billah. Yeah. Jangan lemak kayaknya ustaz, orang kayak anak ini gak mungkin ada ikhwan yang mau nikah sama anak ustaz. Anak kurang cantik, anak bukan orang kaya, anak janda, anak udah tua. Eh? Ya akhi, ihris ala ma yanfa'u. Ya ukhti. Atau demikian, ya akhi, anak ustaz orang miskin, ikhwan kayak anak, mana ada akhwat yang mau sama anak. Akhwat zaman sekarang ustaz, kita harus nikah, harus kaya, harus tampan, harus humoris. Ya, kita ikhwan gaul, ya harus gaul. Kalau kita agak alim, akhwat gak mau nikah sama kita. Akhwat zaman sekarang maunya yang ikhwan-ikhwan gaul, tampan, ya udah mapan, masya Allah. Gak mungkin, udahlah ustaz, anak pasrah aja lah. Ya akhi, istain billah, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Semangat, ya. Dan jangan bersikap lemah. Demikian juga dalam hal-hal lain yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Yang ketiga, an-nahyu 'anil 'ajzi wal batalati wa ta'thilil asbab. Larangan bersikap lemah dan tidak mau berusaha. Ya. Jangan menjadi orang yang pengangguran. Pengangguran dari hal-hal yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Nah, yang keempat, isbatul qada'i wal qadar. Penetapan takdir dan ketetapan Allah. Li'a wa annahu la yunafi bazl al-asbab wa annahu la yunafi bazl al-asbab was-sa'y fi talab al-khairat. takdir Allah tidak bertentangan dengan anjuran Allah untuk melakukan sebab berupaya berikhtiar dalam mencari kebaikan. Takdir Allah kita imani, ya, dan kita juga berikhtiar untuk melakukan sesuatu karena itu juga sesuatu yang dianjurkan oleh Allah. Syariat Allah kita jalankan dan takdir kita imani. Jangan kita tabrakkan takdir dengan syariat. Yang kelima, wujubus sabri 'inda nuzulil masaib. Kewajiban bersabar tatkala musibah terjadi. Musibah pada harta kita, musibah pada anggota keluarga kita, atau musibah pada diri kita sendiri. Kewajiban kita adalah bersabar. Ayat dan hadis yang menerangkan pentingnya sabar dan keutamaannya sangatlah banyak. Dan sungguh seorang itu tidak akan pernah bahagia hidupnya di dunia ini apabila dia tidak memiliki sifat sabar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, wajadna khaira 'aishina bisabar. Keindahan hidup di dunia ini kami dapatkan tatkala kami bersabar. Kami rasakan tatkala kami bersabar. Dan ingat, sabar yang berbuah pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah itu adalah sabar di awal musibah terjadi, di saat musibah terjadi. Adapun ketika musibah sudah terjadi, sudah berlalu, semua orang bisa sabar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang ibu-ibu, seorang wanita menangis di atas di depan suatu kuburan. Yang mana kuburan tersebut adalah kuburan bayinya yang baru meninggal dunia. Ketika Nabi melihatnya, maka Nabi berkata, ittaqillah wasbiri. Wahai sang wanita, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Karena dia tidak tahu bahwa yang menegur dia tersebut adalah Rasulullah, maka dia berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu. Kamu bisa ngomong seperti itu. Karena kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan. Kalau ada orang yang berkata demikian, jemaah, maklumi saja. Mungkin karena kesedihan yang menimpa dia, sehingga dia berkata demikian. Terkadang kan sering ya, kawan, teman berkata demikian. Padahal kita udah datang jauh-jauh, memotivasi dia, ya akhi, sabar, sabar, sabar. Tiba-tiba dia jawab, lo memang enak ngomong sabar. Yang rasakan kan gua, bukan lo. Ini orang kok marah-marah. Iya. Udah kita mau ngasih nasihat lagi, mau motivasi dia, tiba-tiba kita dibentak, tiba-tiba kita dibantah. Dia katakan, memang antum enak ngomong sabar, yang rasakan musibah ini kan saya. Yeah. Maklumi saja, Nabi pun pernah digituin. Ilaika ani fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu. Karena kamu belum merasakan musibah yang aku rasakan ini. Wa lam ta'arifhu. Kata Abu Hurairah, dia enggak tahu bahwa yang menegur dia itu adalah Rasulullah. Tatkala diberitahukan bahwa yang berkata demikian kepadanya adalah Rasulullah, maka dia langsung pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam tajida indahu bawabin. Dan tatkala dia sampai ke rumah Nabi dan dia tidak mendapatkan ada pengawal khusus di depan rumah Nabi, maka dia pun meminta maaf dan beralasan, aku tidak tahu bahwa itu adalah engkau ya Rasulullah. Nabi pun tidak marah, tetapi Nabi mengingatkannya dengan usabda beliau, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Hanyalah kesabaran itu, maksudnya sabar yang berbuah pahala, yang bernilai ibadah di sisi Allah, itu adalah 'inda sadamatil ula, di saat musibah terjadi. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang keenam adalah annahyu an qawli law 'ala wajhi tasakhuti 'inda nuzulil masaibi wa bayanihi wa bayanihi mafsadataha. Larangan mengucapkan seandainya, kalaulah, sebagai bentuk protes mencela takdir Allah Jalla wa'ala tatkala musibah terjadi, dan mafsadah ya, di balik ucapan law. Yang ketujuh, at-tahdhiru min kaidi syaitan. Peringatan dari agama kita agar kita berhati-hati dari tipu daya syaitan. Dan tipu daya syaitan itu hanya diketahui dengan ilmu agama. Dengan seorang menuntut ilmu agama, dia akan tahu tipu daya syaitan yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan penjelasan yang gamblang dan nyata. Baik, karena waktu sudah setengah enam, jemaah yang dimuliakan Allah, dan ada dua pertanyaan telah masuk. Ada beberapa rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ucapan law. Apakah ucapan seandainya atau kalaulah itu selalu tercela, selalu haram, ataukah ada rinciannya? Beliau menyebutkan ada rinciannya, dan beliau menyebutkan beberapa rinciannya yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya ya. Barakallahu fikum. Baik, berikut ini pertanyaan dari saudari kita Mary Purniawati. Barakallahu fikum. Ustaz Idin bertanya, bolehkah kita meminta orang lain atau pihak ketiga untuk meruqyah saudara kita syukuran? Ustaz jazakumullahu khairan, tidak mengapa. Ya, Nabi SAW telah meruqyah para sahabatnya. Sahabat beliau pernah diminta untuk meruqyah dan mereka pun meruqyah seperti Abu Sa'id meruqyah seorang yang ladiq, yang disengat oleh binatang yang berbisa, maka beliau pun meruqyahnya, tidak mengapa. Tapi kalau mampu Anda yang langsung, maka ruqyah saja. Ruqyah itu bukan sesuatu yang sulit ya, setiap muslim bisa melakukannya. Ada enggak kaum muslimin yang muslim yang tidak hafal Al-Fatihah? Enggak ada saya kira. Semuanya hafal Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah surat yang paling ya pengaruh dalam ruqyah. Ulang-ulangi. Walaupun nanti ketika antum ruqyah, setannya bilang, "Lu dari tadi cuma Al-Fatihah doang sih." Ya. Aku juga hafal. Emang enggak ada surat lain ya? Enggak usah takut dan enggak usah malu. Teruskan, ya. Ulangi itu Al-Fatihah. Abu Sa'id pernah meruqyah hanya menggunakan surat Al-Fatihah dan beliau ulang-ulangi sebanyak 7 kali. Terkadang kita di ya digertak, dimop oleh jin ya yang berada di dalam tubuh orang yang kita ruqyah. Ya, ketika diruqyah dengan Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, ya tiba-tiba jinnya ngoceh. Dari tadi Pak Ustaz cuma Al-Fatihah, cuma ayat kursi, 3 kul, emang enggak hafal ya surat yang lain? Cuma itu-itu aja, enggak ngaruh kata setan ya. Antum jangan down, tetap semangat. Ulang-ulang, tetap ulangi Al-Fatihah, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Jangan peduli. Ya, bisa jadi dia sedang panas dan hampir terbakar sehingga dia berkata demikian agar kita tertipu dengannya. Bahkan Nabi menamakan Al-Fatihah dengan Ar-Ruqyah. Dan di sini saya ingatkan orang yang butuh diruqyah karena kesurupan, yang paling penting untuknya adalah diingatkan dengan Allah, diperkuatkan imannya, ditanamkan tauhid kepadanya, diajarkan, diingatkan dia untuk memelihara ibadah yang Allah wajibkan dan yang Allah sunnahkan, baik yang berkaitan salat, puasa, zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu akan jauh lebih mengusir setan yang mengganggunya daripada ruqyah orang lain. Barakallahu fik. Di pertanyaan berikutnya, Imam Rabbani, nah ahlan ya akhi Imam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada tafsir mimpi dalam ajaran Islam? Jazakallahu khairan. Jawabannya ada. Ya. Nabi mentafsir mimpi, ya, para sahabat yang mentafsir mimpi, para ulama Islam juga ada yang mentafsir mimpi, bahkan di masa tabi'in dikenal seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin sebagai ulama yang ahli tafsir mimpi. Adapun ana bukan ahli tafsir mimpi. Ya. Jangan antum tanyakan tafsir mimpi ke anak. Barakallahu fik. Namun di sini saya ingin ingatkan beberapa kaedah dasar terkait mimpi. Yang pertama, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum agama. Nah, karena mimpi yang menjadi wahyu hanyalah mimpi para nabi. Oleh karenanya para sahabat tidak pernah mengamalkan ibadah yang mereka lihat dalam mimpi kecuali setelah mereka mendapatkan rekomendasi dan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, mimpi yang baik tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang jujur dan amanah. Yang ketiga, mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun walaupun kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Apa alasannya? Karena kata Nabi, fa innaha la tadurruh. Karena mimpi buruk itu tidak akan membahayakan seseorang. Jadi enggak perlu gelisah ya dalam mimpi tabrak mobil, boom, dalam mimpi pesawat yang ente naik meledak, dalam mimpi ya ente dicerai oleh suami ente, dalam mimpi ya yang terbakar rumah ente. Enggak usah gelisah dan enggak usah cerita kepada siapapun. Jangan ke syekh, jangan ke ustaz. Fa innaha la tadurruh, itu aturan dari Nabi terkait mimpi. Kalau mimpi baik, boleh diceritakan tetapi hanya kepada orang yang jujur, kata Nabi. Sedangkan mimpi yang buruk, jangan dia ceritakan kepada siapapun. Fa innaha la tadurruh. Karena mimpi buruk tidak akan membahayakan. Yang berikutnya, mimpi itu boleh dijadikan sebagai istinas, sebagai penguat. Oleh karena disebutkan dalam sebuah riwayat asar, ada seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya. Dalam mimpinya tersebut, ayahnya yang telah meninggal memberitahukan kepadanya keberadaan alat perang, topi atau baju perang yang dia pakai dahulu. Maka setelah mimpinya dia pun mencari tempat tersebut dan dia mendapatkan sebagaimana yang dia dengar dalam mimpinya. Mimbab istinas, ya, mimbab istinas, penguat saja, tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum, ya, apalagi untuk menerapkan hukum had atau vonis kepada manusia. Barakallahu fik. Allah ya fadak, ya. Kenapa akhi Imam, mimpi menikah dalam waktu dekat ya? Baik, barakallahu fiik. Semoga mimpinya ya tanda kebaikan. Barakallahu fiik. Allah yafadhak. Baik, sudah habis pertanyaan yang telah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Wahibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.